السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan hadis nomor 544. Hadis pertama dari bab anjuran untuk berinfak. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. Dari ابن مسعود رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda tidak boleh ada hasad, dilarang hasad. Hasad adalah menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, lalu nikmat itu pindah ke kita. Hasad. Keadaan seperti ini, sifat seperti ini, hasad, haram. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, La hasada. Tidak boleh ada hasad. Illa fisnatain. Kecuali dalam dua perkara. Khusus dua perkara ini, boleh hasad. Apa yang pertama? Lebih tepatnya hasad di sini disebut ghibtah. Sebab kalau hasad ingin nikmat itu pindah ke kita. Kalau ghibtah, tidak pindah, tetapi kita seperti dia. Kita tidak berkeinginan nikmat itu hilang dari dia. Hanya kita berkeinginan nikmat itu tetap ada di dia dan ada di kita. Ini ghibtah. Kalau hasad, ingin agar nikmat itu hilang dari dia, pindah ke kita. Ya. Apa dua hasad yang diperbolehkan? Yang pertama, terhadap orang, rajulun atahumallahu malan. Rajul disebut di sini rajul seorang laki-laki, tapi maknanya umum. Jika Allah dan Rasulnya menyebut seorang laki-laki, maka otomatis wanita ikut. Jika Allah dan Rasulnya menyebut tentang seorang wanita, maka laki-laki ikut. Kecuali jika ada dalil penghususan. Rajulun atahumallahu malan. Seseorang yang diberi harta oleh Allah. Diberi harta berarti kaya raya. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Lalu harta itu dia habiskan. Halakah di sini habis, tidak tersisa. Untuk apa? Untuk al-haq, untuk kebenaran, untuk diinfakkan di jalan Allah, membela agama Allah, untuk kebaikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar menghabiskan hartanya untuk membiayai perang Tabuk. Adapun Umar dan Utsman hanya setengah hartanya. Ya. Itulah para sahabat, mereka bersedekah semuanya setengah, seperempat, gitu ya. Tidak seperti kita. Kita sedekah 1 juta, 2 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Tetapi dibanding dengan harta dia keseluruhan, paling 1/20, paling 1/50, kecil sekali. Ya, tidak sampai 2% misalnya, bahkan tidak sampai 1%, gitu. Dia sedekah 100 juta banyak, tetapi harta dia sekian ratus miliar misalnya. Nah, para sahabat mengambil separuhnya, seperempatnya, bahkan Abu Bakar seluruh hartanya. Ini yang pertama. Terhadap orang yang seperti ini kita boleh iri, kita boleh hasad. Lebih tepatnya sekali lagi, ghibtah. Kita ingin seperti dia. Dia punya harta, hartanya dia habiskan fi sabilillah, dan kita ingin seperti dia. Ini ghibtah. Yang kedua, orang yang boleh kita iri, warajulun atahumallahu hikmatan, seseorang yang diberi oleh Allah hikmah. Apa yang maksud? Ilmu. Jadi hikmah itu ilmu. Udu ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia untuk taat kepada Rabbmu Allah dengan hikmah. Yang dimaksud dengan ilmu. Maka menyembah Allah dengan ilmu. Takut kepada Allah dengan ilmu. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu, dengan hikmah. Nah, di sini yang kedua, yaitu seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, fahuwa yabdi biha, lalu dia mengamalkan ilmu itu. Ilmu bisa diamalkan, bisa dikumpulkan saja. Ya, orang ini mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Dia mengetahui satu ilmu, dia amalkan. Dia mempelajari satu ilmu, diamalkan, diamalkan seperti itu. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu itu, mengajarkan ilmu bagian dari mengamalkan. Mengamalkan ilmu bisa dengan kita jalankan ilmu itu, bisa dengan kita ajarkan kepada orang lain. Dengan niat karena Allah, jangan ada niat dunia, kemegahan, bayaran, dan seterusnya. Terhadap orang seperti ini, kita boleh iri. Bagi kita yang cinta kepada ilmu, bagi kita orang yang menghargai ilmu, tentu tidak usah diajari, kita akan iri dengan orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, kita belajar. Kita belajar setiap hari, kita mencari ilmu, kita sempatkan waktu untuk mencari ilmu, karena kita iri, kita ingin menjadi orang seperti ini. Karena orang seperti ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Orang yang belajar ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, maka dimintakan ampun bahkan oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini keutamaan besar dari orang yang mempelajari ilmu. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Al-hasadu da'un khatirun yajibul ibti'adu anhu wal-hudru minhu. Hasad adalah penyakit. Penyakit yang berbahaya. Hasad, iri, dengki. Ini penyakit. Penyakit yang ada di hati kita. Kan orang enggak tahu. Saya iri dengan fulan. Orang enggak tahu. Saya pendam di hati saya. Hasad. Ini penyakit. Kalau dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, saya tidak berusaha untuk menghilangkan, maka akan semakin besar, dan akhirnya menyebabkan saya berbuat dosa. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana yang pernah kita kisahkan waktu itu, Abdullah bin Amr bin As memuji orang yang beliau selidiki selama 3 hari 3 malam itu. Dipuji. Ketika orang itu tidak mempunyai rasa hasad, rasa iri. Apa kata Abdullah? Ini yang aku tidak sanggup. Ini yang kami tidak bisa. Pantas orang ini disebut namanya, ditunjuk bahwa orang ini akan masuk surga. Karena keutamaan yang sangat besar, yaitu tidak ada rasa iri ketika Allah memberikan nikmat kepada tetangganya, saudaranya, temannya, dan seterusnya. Yajibul ibtiadu anhu wal hadru minhu. Wajib kita menjauhi hasad ini. Berarti hasad ini jangan dipupuk. Hasad jangan dipupuk. Hilangkan. Hilangkan. Istighfar mohon ampun kepada Allah. Melihat nikmat lain yang Allah berikan kepada kita, sementara nikmat itu tidak diberikan kepada dia. Ini bisa mengurangi hasad. Betul dia jauh lebih kaya dari kita. Tetapi dia tidak punya apa yang kita punya. Kita sehat misalnya, dia sakit-sakitan misalnya. Kita punya anak misalnya, dia enggak punya anak misalnya. Lihat nikmat Allah yang lain. Yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tidak berikan kepada dia. Karena nikmat kan bukan hanya harta. Nikmat luas sekali. Rizki Allah bukan hanya harta. Banyak dari kita menganggap rizki itu hanya harta. Jadi orang yang tidak punya harta, seolah dia tidak diberi rizki oleh Allah. Ini sempit sekali. Bahkan pemahaman bagian dari rizki. Faham. Faham ini rizki. Ya, ilmu rizki. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkanlah ilmu kepadaku ya Allah, dan rizkikanlah kepadaku kefahaman. Berarti faham itu rizki. Semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu namanya rizki. Nah, kita bersyukur. Memang dia kaya, tetapi kalau diterangin, enggak faham-faham. Sampai diulang 3 kali, 4 kali, enggak faham-faham. Nah, sementara kita diterangkan sekali, faham. Ini kan berarti kita diberi nikmat besar oleh Allah yang Allah tidak berikan kepada dia. Nah, ini bisa mengurangi hasad kita. Yang kedua, hasadul ghibtati mahmudun idza kana fi wujuhil khair. Hasad yang merupakan ghibtah. Tadi sudah dibedakan. Apa hasad, apa ghibtah? Apa perbedaan antara hasad dan ghibtah? Persamaannya ada bahwa menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada si fulan. Cuman kalau hasad ingin nikmat itu hilang dari dia, kalau ghibtah tidak. Nah, hasad yang ghibtah ini terpuji apabila itu merupakan kebaikan. Kalau tidak merupakan kebaikan, maka tidak perlu ghibtah seperti itu. Ya. Yang berupa kebaikan apa tadi? Dia apa? Menghabiskan hartanya fisabilillah. Dia mengamalkan ilmunya dengan mengajarkan ilmunya. Ini kan kebaikan. Maka ghibtah di situ terpuji. Adapun yang lain enggak terpuji. Ya. Hidung saya pesek, hidung dia mancung. Nah, saya ingin ghibtah seperti ini. Ini tidak terpuji. Ini bagian dari tidak mensyukuri nikmat. Ya. Kemudian al-hassu 'ala at-tanafusi fi a'malil khair. Anjuran untuk berlomba dalam melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan itu berlomba. Dia bisa seperti itu, kenapa saya tidak? Seperti Umar. Abu Bakar bisa seperti itu dan selama ini menang, aku selalu kalah, maka sekarang akan aku tunjukkan bahwa aku menang, aku tidak boleh kalah. Apa ini? Berlomba kan? Berlomba, perlombaan yang hak. Fastabiqul khairat. Dan ternyata Umar kalah juga. Ternyata tidak menang juga. Maka Umar akhirnya mengatakan, memang aku tidak akan menang dari Abu Bakar. Gitu. Bukan berarti dia putus asa, tidak. Tetapi mengakui keutamaan Abu Bakar. Maka ketika orang-orang berebut, orang-orang Ansor menghendaki khalifah itu dari satu dari Muhajirin, satu dari Ansar, dan ini cepat-cepat ditutup karena jelas ini kebatilan, karena Nabi bersabda bahwa khalifah harus dari Quraisy, maka Abu Bakar segera mengangkat tangan Umar untuk membaiat Umar, maka Umar cepat-cepat menarik tangannya dan mengangkat tangan Abu Bakar untuk dibayar. Karena Umar tahu betul siapa Abu Bakar, siapa dirinya. Umar sangat membesarkan ta'zim terhadap Abu Bakar. Ya. Nah, taulah kita di sini bahwa perlombaan yang dimaksud adalah perlombaan berbuat baik, bukan perlombaan meraih kekuasaan, menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Maka untuk sedekah Umar ingin berlomba melawan Abu Bakar, untuk kekuasaan tidak. Tidak, bahkan Abu Bakar yang mengangkat tangan Umar, Umar buru-buru menarik tangannya, tidak mau dibaiat. Dan Umar segera membaiat Abu Bakar. Setelah Umar membaiat Abu Bakar, maka orang-orang Ansar segera mengikuti. Jadi mudah sekali perjalanan pemilihan ketua pemimpin di dalam Islam pertama kali, mudah sekali, sangat mudah. Tidak seperti hari ini, ya, tarik menarik, sulit sekali. Saking sulitnya maka ambil suara terbanyak. Itu kan sudah mentok kan? Itu karena sulit kan? Kalau tidak karena sulit, tentu sudah ditunjuk si fulan saja ya, setuju, ya selesai. Nah, ini enggak. Maka masing-masing disuruh memberikan suaranya. Siapa yang mendapat suara terbanyak, jadi. Ini karena apa? Karena saking sulitnya. Dengan cara seperti ini. Cara yang tidak pernah ditempuh oleh Nabi, oleh para sahabat, ridwanullahi alaihim jami'an. An-ni'amu bi kulliyatiha min Allah. Wa wajaba syukrul mun'im. وذلك بأن يضعها العبد حيث أمره مبديها ومسديها. Nikmat itu secara keseluruhan adalah dari Allah. Maka tidak ada kita katakan nikmat ini dari Allah, kalau yang ini dari si fulan, kalau yang ini dari bos saya, kalau yang ini dari orang tua saya, tidak. Seluruh nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada nikmat yang bukan dari Allah. Oleh karena itu, wajib mensyukuri zat yang memberikan nikmat itu. Ketika tiba-tiba kita diberi sesuatu oleh seseorang, dan sesuatu itu sangat berharga bagi kita, di saat kita membutuhkan, ya, maka kita senang sekali. Sangat senang sekali. Allah memberikan segalanya kepada kita. Tentu kita lebih senang, lebih bersyukur kepada Allah daripada kepada siapapun. Ah, bagaimana cara bersyukur? Yaitu dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang diperintahkan oleh Allah. Ini tingkat bersyukur yang tertinggi. Setelah dengan hati, yaitu merasa senang dengan pemberian Allah, kemudian dengan lisan kita puji-puji nikmat itu, kita ceritakan kepada orang lain, kemudian yang tertinggi kita pergunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian istihbabul infaqi wa badlul mali wal khuruju anhu bil kulliyati fi wujuhil khairi ma lam yuaddi ila qurmanil waratha atau soal nasi wa nahwa dzalik mimma harramahu syarr. Dianjurkan, disukai menginfakkan harta walaupun seluruh hartanya. Boleh. Untuk kebaikan selagi tidak menyengsarakan ahli waris. Selagi tidak menyengsarakan ahli waris dirinya. Loh, apa bisa menginfakkan semua hartanya kok tidak menyengsarakan? Tentu bisa. Ya, sudah tercukupi anak-anak, sudah tercukupi kebutuhan kita, kita masih bisa makan, minum, segala macam, bertahan beberapa hari atau beberapa minggu dan seterusnya. Kemudian sisa hartanya yang sekian ratus juta, sekian miliar diinfakkan fisabilillah. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Adapun menyebabkan ahli waris sengsara ketika kita menjelang mati, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kalau aku mati, maka 3/4 dari hartaku berikan ke masjid. Ini tidak boleh. Bahkan separuh hartaku berikan kepada masjid, ini pun tidak boleh. Ya, maksimal sepertiga. Kenapa? Hak ahli waris. Adapun dalam keadaan segar bugar tidak ada hubungannya dengan kematian, tentu boleh. Sebagaimana Abu Bakar tadi. Ahli warisnya, anak cucunya tentu sudah dipenuhi. Fadlul ilmi bi ahkamid din wa ta'limin nas wa da'watihim ila tafaqquhi fid din. Keutamaan ilmu, ilmu tentang hukum-hukum agama ini, keutamaannya besar sekali. Ketika seseorang mengajarkan kepada kita ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, maka itu berguna sekali. Maka ketika seseorang mengajarkan ilmu tentang akhirat, ilmu yang dengan ilmu itu kita selamat dari neraka, ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa masuk surga, ini jauh lebih berharga. Ya. Mengajarkan manusia, mendakwahkan ilmu itu kepada manusia untuk tafaqquh fid din, maka ini mulia sekali. Oleh karena itu, di dalam Islam, orang yang mempelajari agama sehingga dia tidak sempat mencari nafkah, dia berhak mendapatkan bagian dari zakat. Karena memang mempelajari ilmu tidak bisa sambil lalu. Sulit. Tidak seperti sholat, tidak seperti zikir, tidak seperti ibadah yang lain. Bisa sambil bekerja dan seterusnya. Adapun mencari ilmu membutuhkan waktu. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Maka wajar kalau mereka tidak sempat mencari nafkah. Maka mendapatkan bagian zakat. Yang mengajarkan ilmu, yang mempelajari ilmu, ini mendapatkan. Adapun ahli ibadah, tidak. Ahli ibadah tidak berhak mendapatkan harta zakat. Yang berhak mendapatkan harta zakat adalah orang yang mempelajari ilmu. Bahkan dijamin oleh Allah. Masih ingat ketika ada seorang yang mengadu pada Nabi, ketika dia bekerja, sementara saudaranya atau adiknya tidak bekerja, sibuk mencari ilmu. Maka hidupnya, nafkahnya ditanggung oleh abangnya itu. Ya. Lalu abangnya ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bekerja capek lelah, hasilnya dinikmati oleh saya dan oleh saudara saya, adik saya. Dia tidak bekerja, dia mempelajari ilmu. Bagaimana ini ya Rasul? Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Engkau, lafaz la'alla sering diterjemahkan dengan mungkin, semoga, mudah-mudahan. Tetapi jika la'alla diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka terjemahnya adalah yakin, pasti. Ya, la'allaka turzaku bihi. Pasti engkau mendapatkan rizki gara-gara menanggung dia. Lihat, engkau mendapatkan rizki dari Allah gara-gara engkau menanggung adikmu yang mencari ilmu. Maka ini keutamaan besar bagi orang yang menanggung thalabatul ilm. Salah satu keutamaan pemerintah Saudi yang menanggung seluruh tulab, seluruh orang yang belajar. Bahkan bukan hanya di Mekah Madinah, di Indonesia kalau sekolah milik pemerintah Saudi Libya misalnya dibiayai, diberi mukafa'ah, diberi uang gaji. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya, dan dijamin ditanggung. Engkau mendapatkan rezeki karena engkau menanggung dia. Kita lihat kaya raya, subhanallah. Kenapa? Ditanggung oleh Allah. Karena dia menanggung orang-orang yang mencari ilmu. Maka antum yang punya kelebihan rezeki, tanggung. Ya, tetangga antum, saudara antum yang sedang mencari ilmu, apalagi ilmu syar'i, apalagi manhaj yang hak ini, antum tanggung. Ya, biaya SPP-nya misalnya, biaya pesantrennya misalnya, dan seterusnya, atau guru-guru yang mengajarkannya. Ya. Insyaallah taala Allah akan tanggung rizki antum. Sebagaimana jaminan dari Nabi, la'allaka turzaku bihi. Engkau mendapatkan rizki dari Allah gara-gara engkau menanggung saudaramu itu. Ya, kita lanjutkan 545. Wa anhu an ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Pertanyaan ini lil inqar, pasti tidak ada, karena tentu kita menyukai, lebih menyukai harta kita daripada harta ahli waris kita, kan begitu? Harta yang paling kita cintai tentu harta kita, bukan harta si fulan, tapi harta kita, kan begitu? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Wahai Rasulullah, tidak ada satupun dari kita kecuali hartanya lebih dia sukai, cintai daripada harta orang lain. Ya, harta yang paling kita jaga tentu harta kita, kan begitu? Ya. Di depan ada motor banyak. Ya. Yang paling antum perhatikan motor siapa? Ya, motor antum sendiri, ya kan? Oh, yang lainnya kehujanan, tentu antum perhatikan yang milik antum, itu maksudnya. Antum tidak akan memperhatikan yang lain, kan begitu? Ya. Ah, Nabi bertanya seperti itu. Apa ada di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli waris daripada harta kalian sendiri? Dijawab oleh para sahabat, tidak ada. Kita semua tentu lebih memperhatikan harta kita sendiri. Lalu Nabi bersabda, fa inna malahu ma qaddam wa mala warithihi ma akhar. Harta seseorang adalah apa yang telah dia qaddam, yang dia telah dahulukan, yang maksudnya yang telah dia sedekahkan. Adapun yang dia tidak sedekahkan, dia akhirkan, itu harta ahli waris. Kenapa lebih memperhatikan harta ahli waris? Kenapa tidak memperhatikan hartamu sendiri? Caranya bagaimana? Sedekah. Sedekah. Ya. Itu berarti milik kita. Kan yang betul-betul milik kita kan ada tiga. Yang sudah kita makan kemudian jadi kotoran, yang sudah kita pakai kemudian usang, rusak. Yang terakhir, yang telah kita sedekahkan lalu tersimpan, Allah simpan, bahkan bukan sekedar disimpan tapi dipelihara, ditumbuh kembangkan. Bahkan Allah memelihara sedekah kita seperti kalian memelihara anak kuda. Anak kuda beda dengan anak kambing, anak unta. Anak kambing, anak unta dibiarkan begitu. Anak kuda dirawat betul, biar cepat besar, biar bagus. Gitu. Nah, Allah Rabbul Alamin memelihara harta kita itu seperti memelihara anak kuda. Artinya betul-betul sangat diperhatikan agar menjadi besar, menjadi besar, menjadi banyak. Ya, ini salah satu dalil yang menganjurkan kepada kita, merangsang kita untuk bersedekah. Fikul hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Al-hathu ala ma yumkinu taqdimuhu minal mal fi wujuhil khairi liyantafi'a bihi fil akhirah. Anjuran untuk menginfakkan harta apapun yang mungkin bisa diinfakkan. Apa yang bisa? Bisanya mobil-mobil, bisanya motor-motor, bisanya sepeda-sepeda, bisanya uang recehan, bisanya sebutir kurma. Dia hanya bisa sebutir kurma, infakkan. Ini menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya perbuatan orang kaya. Yang kaya sedekah, yang miskin juga sedekah. Kalau sedekah itu hanya Allah perintahkan kepada orang-orang kaya, tentu Nabi tidak akan bersedekah, tidak akan memerintahkan kita bersedekah dengan sebutir kurma. Sebagaimana hadis yang berikutnya, ya, beliau memerintahkan kepada kita untuk bersedekah walaupun dengan sebutir kurma. Buat siapa? Buat orang yang hanya punya sebutir kurma. Jadi sedekah selalu ada. Ya. Yang ini masalah sedekah bagian orang kaya. Saya orang miskin, saya tenaganya saja. Tidak. Tidak. Ya, tetap sedekah siapa saja yang mampu, yang bisa dengan apa saja. Yang kedua atau yang terakhir, kullu ma tarakahu al-muwarrits fa innahu yusiru mulkan lil waris. Setiap apa yang ditinggalkan oleh seseorang yang memiliki harta mewaris, sesuatu yang ditinggal mati oleh yang punya, gitu. Maka sesuatu itu menjadi milik siapa? Ahli waris. Saya punya uang 1 miliar, saya mati, maka uang 1 miliar itu untuk ahli waris, milik ahli waris, bukan milik saya lagi. Kalau uang itu akhirnya disedekahkan, ya ahli waris itu yang dapat pahala, bukan saya, karena sudah bukan harta saya, kecuali kalau saya berpesan tadi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, gitu. Atau kecuali yang berbuat baik itu anak saya. Saya mati, anak saya bersedekah, tentu saya dapat pahala. Anak saya sholat, saya dapat pahalanya. Ya. Nah, jadi apa yang ditinggal mati, apapun yang ditinggal mati oleh yang punya, maka itu menjadi milik ahli waris. Ya. Tidak yang lain. Sahabat dekat, sahabat kental. Ya. Orang yang sangat berjasa kepada dia, tidak memiliki. Yang memiliki adalah ahli waris. Dan ahli waris betul-betul sudah ditentukan di dalam Islam. Siapa dapat berapa? Dapat sekian, sekian, sekian. Sudah ditentukan. Istri dapat 1/4. Kalau ada anak jadi 1/8. Suami dapat 1/2. Kalau ada anak jadi 1/4. Ayah ibunya dapat 1/3. Kalau ada anak jadi 1/6 dan seterusnya. Sudah diatur dalam Islam, dalam surah An-Nisa, ya. Ya, sekarang hadis tentang sebutir kurma, walaupun hadis ini sudah dibawakan oleh beliau, diulang lagi di nomor 546. Wa an Adiyyin ibn Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan cara bersedekah sebutir kurma. Hadis ini disingkat oleh beliau. Hadis ini panjang ketika menceritakan nasib seorang hamba di hadapan Allah ketika dia berhadapan dengan Allah tanpa penterjemah. Seseorang berhadapan dengan Allah tanpa penterjemah, langsung berbicara dengan Allah. Ya. Kemudian setelah itu dia berjalan. Melihat sebelah kanan apa yang telah dia lakukan. Melihat sebelah kiri apa yang telah dia lakukan. Kebaikan-kebaikan sebelah kanan, keburukan-keburukan sebelah kiri. Dia lihat semua. Melihat ke depan neraka. Melihat ke depan neraka. Fattakun nar walau bisikki tamra. Lalu Nabi bersabda, maka takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan cara bersedekah sebutir kurma. Sekali lagi, sedekah di sini bagi orang yang hanya memiliki sebutir kurma. Kemudian 547, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu diminta surbannya, diminta uangnya, diminta hartanya, lalu Nabi menjawab, jangan, la, jangan, tidak pernah, tidak pernah. Setiap kali ada orang yang minta kepada beliau, dikasih, dikasih, dikasih. Inilah Rasulullah alaihi salatu wassalam, manusia yang paling dermawan. Tidak ada manusia sedermawan beliau. Bahkan yang menjadi milik beliau satu-satunya diberikan. Sehingga beliau agak sulit kerepotan untuk keluar dari rumah. Karena tidak memiliki sesuatu yang pantas dipakai. Ah, maka beliau diperingatkan oleh Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahwa engkau punya bagian di dunia. Nabi diperingatkan oleh Allah karena saking dermawannya. Inilah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tidak pernah mengatakan jangan. Oleh karena itu, seorang Arab Badui setelah masuk Islam, dia lapor kepada teman-temannya. Enak masuk Islam. Enak masuk Islam. Kenapa? Minta apa saja kepada Muhammad diberi. Ah, ini salah satu yang menyebabkan orang-orang tertarik masuk Islam. Maka salah satu akhlak da'i itu memberi. Salah satu akhlak da'i itu memberi, bukan meminta. Memberi, da'i itu memberi. Berdakwah dan memberi, berdakwah dan memberi, bukan meminta. Ya. Siapa yang dakwah dan meminta itu? Antum tahu? Siapa yang berdakwah dan meminta? Para pendeta dan pastor. Mereka dakwah dan meminta, dakwah dan meminta. Hari ini hampir-hampir kebalik. Hari ini hampir-hampir kebalik. Itu aslinya seperti itu. Para pendeta dan pastor ketika berdakwah, mereka memakan harta manusia. Kita tidak baca Al-Quran, kita tidak baca hadis. Tentu kita yakin dengan Al-Quran dan Sunnah yang menceritakan bagaimana para pendeta dan pastor asal mereka dakwah dengan meminta. Sementara Rasulullah alaihi salatu wassalam, para sahabat berdakwah memberi, berdakwah memberi. Maka jangan sampai hari ini kebalik. Malu kita. Para pendeta dan pastor berdakwah memberikan. Orang-orang miskin diajak diberi. Bagaimana hari ini jika ada seorang dai dakwah dan meminta, dakwah meminta, subhanallah. Rusak dakwah itu. Ya. Maka dakwah tidak boleh dijadikan penghasilan. Tidak ada. Tidak ada para ulama mencari penghasilan lewat dakwah. Dakwah betul-betul dilakukan li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Inilah Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mengatakan tidak, tidak pernah mengatakan jangan ketika beliau diminta. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis, jawazu su'alil imam, bolehnya minta-minta kepada seorang imam, boleh, boleh, ternyata tidak dilarang. Kan sudah belum lama kita bahas bolehnya meminta, haramnya meminta kecuali beberapa hal, tiga hal. Salah satunya minta kepada imam. Maka jika rakyat miskin, dia berhak datang kepada imam, pemimpin, raja, presiden untuk minta, berhak. Berhak. Ya. Yeah. Ini sudah dijelaskan. Mazidu karimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa husni khuluqihi. Karamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebagusan akhlak beliau. Beliau memberi dengan tidak punya rasa takut jadi orang miskin. Kan kita ketika memberikan takut miskin kan? Kalau saya beri dia, saya jadi enggak punya uang. Saya jadi tidak bisa jajan, saya tidak bisa beli ini, beli itu. Ah, itu kita ketika kita bersedekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberi tidak takut miskin. Ya. Yeah. Dan masih jauh dari kematian. Biasanya kalau sudah dekat kematian, ya. Coba kalau kita dikasih tahu, Pak, nanti sore bapak meninggal. Tentu yang akan ada di pikiran kita akan sedekah sebanyak-banyaknya. Ya. Ah, kita sering menyaksikan itu. Ada orang berwasiat begini, begitu, karena memang merasa sudah dekat ajal. Mungkin sakitnya tidak ada harapan sembuh, atau mungkin mau dibunuh, ya, mau dihukum mati, gitu. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak. Dan itulah sedekah yang terbaik. Sedekah seseorang yang tidak berada dalam mendekati sakaratul maut. Ya. Adapun ketika sudah mendekati sakaratul maut, maka tidak boleh bersedekah yang dimaksud wasiat melebihi dari sepertiga. Kalau tidak wasiat, artinya memang tidak dihubungkan dengan kematian, maka setengah harta kita sedekahkan boleh. 3/4, bahkan seluruh harta silahkan, sebagaimana pembahasan tadi dengan syarat tidak menyengsarakan kita dan keluarga. Wa anna ata'ahu kana ata'a man la yakhsha faqran, dan sungguh beliau memberi seperti orang yang tidak takut fakir, tidak takut miskin. Wa la yahrisu ala dunya thiqatan billah subhanahu wa ta'ala, dan beliau tidak tamak terhadap dunia ini. Kenapa? Beliau tidak tamak dikumpulkan, menabung terus, tidak. Kenapa? Thiqatan billah, karena beliau thiqah, yakin, percaya bahwa Allah akan memberikan rezeki kapan saja. Maka bagi beliau ngapain tabung? Ngapain menabung? Karena ketika aku butuh, Allah akan beri. Gitu. Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Makan, minum, pakaian untuk menutup auratnya, kendaraan, itu kan yang dibutuhkan manusia. Nabi dapat, Nabi ada, Nabi punya. Kendaraan beliau punya, tempat tinggal beliau punya, pakaian beliau punya, makan, minum, bisa. Ya. Ah, itu. Orang yang thiqah kepada Allah, yakin kepada Allah, maka di saat dia butuh, ada. Tanpa dia harus menumpuk-numpuk harta. Nanti persiapan anak begini, nanti persiapan ini, persiapan itu. Ah, tanpa persiapan, thiqah kepada Allah. Tidak punya apa-apa. Ya. Begitu pengen umroh, bisa. Enggak punya apa-apa. Ya. Begitu naik haji, bisa. Enggak punya apa, bisa. Ada, Allah berikan gitu. Dan mohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan Allah beri thiqah. Gitu. Tentu ini bukan berarti bahwa menabung itu haram, mengumpulkan harta itu haram, tentu tidak. Para sahabat banyak yang mengumpulkan harta, tidak tercela tentunya. Tapi jangan sampai karena kita tidak thiqah kepada Allah. Kita wajib thiqah kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ya. Masuk? Ya, kalau masuk kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita bersoal jawab. Berdosakah kita apabila menolak permintaan pengemis karena ingin mendidik pengemis itu agar tidak menjadi pengemis? Mendidik yang terbaik adalah mendidik yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beliau mendidik terhadap seseorang yang minta kepada beliau, yaitu Hakim bin Hizam? Beliau kasih. Terus ketika habis apa yang beliau miliki, lalu beliau menasihati. Jangan minta-minta, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ya, dan seterusnya, itu malu bukan main, Hakim bin Hisam. Dan merasuk ke hati dia. Sampai dia bersumpah, mulai hari ini aku tidak akan minta-minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ini mendidik yang baik. Jadi tetap diberi dan kemudian dinasihati. Tetap diberi, sampaikan sabda-sabda Nabi dengan tetap memberi. Ya. Ya. Ya, untuk alasan-alasan tertentu mungkin. Barangkali pemerintah melarang kita memberikan sesuatu di tempat-tempat tertentu, kan tidak. Tidak di semua tempat. Ya. Ada tempat-tempat di mana kita boleh memberi. Bagaimana cara menghilangkan sifat hasad dan bagaimana metode menghilangkan sifat hasad tersebut? Saya kira seperti tadi ya. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada dia, kita lihat, kita perhitungkan. Karena hasad biasanya timbul karena kita hanya melihat sepihak saja, satu masalah saja. Misalnya seperti tadi, kaya gitu. Dia kaya raya, saya miskin. Padahal lulusannya sama. Malah nilainya bagus saya misalnya. Hanya melihat itunya. Dia tidak melihat bahwa dia mempunyai kelebihan lain yang tidak ada pada orang itu. Ini salah satu cara. Cara lain, ya, dengan memahami hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi, insyaAllah ta'ala kita bisa menghilangkan hasad. Bolehkah memangkas atau merapikan cambang depan telinga? Ketika itu bukan bagian dari lihyah, boleh. Kalau itu bagian dari lihyah, yaitu menyambung dari lihyah ke atas, maka itu lihyah jenggot, maka tidak boleh dipotong. Karena jenggot ada kalanya hanya di sini sedikit. Ada kalanya sampai sini. Ada kalanya sampai atas. Ada kalanya menyambung sampai. Berarti lihyah semua. Tidak boleh dipotong. Berkenaan dengan penentuan 10 Dzulhijjah atau Idul Adha, mana yang kita ikuti, Saudi atau pemerintah kita? Jawabnya yang paling benar adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kapan Rasul dan para sahabat puasa Arafah? Kapan kaum muslimin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, imam-imam Bukhari, Muslim dan seterusnya puasa Arafah kapan? Jawabannya satu, yaitu ketika orang haji wukuf di Arafah. Enggak ada yang lain. Ini dijalankan oleh kaum muslimin berabad-abad. Oleh karena itu, ketika Idul Fitri kita disuruh melihat hilal, kalender, tanggalan, maka Idul Adha kita disuruh melihat Arafah. Namanya juga puasa Arafah. Maka mengikuti Arafah, tempat untuk berwukuf. Ketika wukuf di Arafah hari Senin, tentu kita puasa Arafah hari Senin. Mengikuti Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, tabi'ut tabi'in, sehari setelah puasa Arafah? Apa? Salat Idul Adha. Ini ketentuan yang sangat jelas, terang benderang. Dan dilakukan oleh para ulama sepanjang zaman. Ini kita bahas idealnya. Oleh karena itu, seluruh pemerintah muslim di muka bumi hari ini dan kapanpun, untuk menentukan kapan Idul Adha, tidak usah melihat kalender, tidak usah melihat tanggalan, tidak usah melihat hilal, melihat Arafah. Arafah wukuf, seluruh kaum muslimin di muka bumi puasa Arafah. Kan hari tidak ada yang beda, semua hari sama, hari Jumat, Jumat semua, Sabtu, Sabtu semua. Bedanya kan cuman jam. Bedanya jam. Perbedaan waktu tidak ada yang lebih dari 12 jam kan? Karena bumi kan bulat. Maka perbedaan hari tidak ada. Yang ada perbedaan jam. Apalagi kita dengan Arafah hanya beda kira-kira 4 jam. Di hari yang sama. Gitu. Kecuali pemerintah kita melarang. Pemerintah mewajibkan seluruh kaum muslimin di negeri kita ini salat Id hari Rabu, tentu kita taati. Ya? Pemerintah kita tidak melarang, membebaskan. Mau Rabu silakan, mau Selasa silakan, bahkan yang mau nekat Senin atau Minggu silakan. Resiko demokrasi kan seperti itu. Ya, salah sendiri pakai demokrasi. Kan gitu. Maka tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah, tidak ada pengingkaran, tidak ada tidak taat kepada penguasa. Gitu. Karena tentu yang kita ikuti adalah ketika penguasa memerintahkan sesuatu yang boleh. Ketika pemerintah memerintahkan sesuatu yang salah, tentu kita tidak boleh ikuti. Ya. Nah, misal pemerintah kita nekat Idul Adha hari Jumat misalnya, kan jauh dari Senin. Tentu kita, tentu yang berpendapat ikut pemerintah, saya kira tidak akan mengikuti. Ya, gitu. Berarti jelas, tegas, dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa kita berpuasa Arafah, mengikuti wukuf di Arafah, dan sehari setelah itu Idul Adha. Tidak ada contoh dari Nabi, dari para sahabat, dari tabi'ut tabi'in, solat itu Idul Adha dua hari setelah Arafah. Ya. Oleh karena itu, kita tidak melihat tanggal dan seterusnya, kita hanya melihat kapan Arafah itu. Maka Nabi menyebut hari Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah kapan? Ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Gitu. Oleh karena itu, dan pertanyaan selanjutnya, siapa yang berhak menentukan wukuf di Arafah kapan? Ya tentu penguasa Arafah. Ya, kebetulan sekarang dikuasai oleh Saudi. Kebetulan saja. Nanti ketika yang menguasai itu Mesir misalnya, teman, ya terserah. Siapa yang menguasai Arafah? Kan begitu cara kita beragama. Mengikuti prosedur. Ya. Insya Allah, Masjid As-Sunnah atau As-Sunnah ya, mengadakan di lapangan dekat ya, seperti biasa salat Id ya. Kita mengadakan di sana, insyaallah tidak ada fitnah. Adapun khilaf ada ya, khilaf ada, tapi kan kita sudah belajar. Apa mentang-mentang ulama berpendapat satu pendapat, ada yang berpendapat satu pendapat, kemudian kita harus mengikuti? Kan tidak. Kan tidak. Kan sebagai orang yang belajar ilmu kan kita bebas membahas. Gitu ya. Adapun khilaf tentu ada. Ya. Ada khilaf seperti itu. Cuman ulama yang berpendapat bahwa boleh puasa di hari Senin kemudian salat Idnya hari Rabu, ini yang mungkin tidak ada ya. Tidak didapati ada seorang ulama yang berpendapat seperti itu. Karena dalam agama ini kan kita tidak boleh menjadi orang yang pertama, ya, tidak boleh. Tidak ada para ulama, walaupun itu mustahid mutlak seperti Syalbani, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, menjadi orang pertama yang mengatakan sesuatu di dalam Islam. Semuanya pasti ada pendahulunya. Hanya kadang-kadang pendahulunya itu tidak terkenal, jadi seolah-olah manusia pertama. Ya, jangan kita sangka bahwa Syalbani manusia pertama, ulama pertama yang mengatakan bahwa makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pendapat ini memang ajib, aneh. Tidak kita dapati para ulama ya yang masyhur bahwa makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena hadisnya kan jelas, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamd. Nah, Syalbani berfatwa makmum masih dianjurkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini aneh. Gitu. Tetapi sekali lagi, beliau bukan orang pertama. Ada ulama dulu yang berpendapat seperti itu, hanya tidak masyhur. Ya, maka seolah aneh. Nah, kita jangan sampai menjadi orang pertama dalam berbicara tentang Islam ini. Karena Islam ini semuanya menukil, menukil dari Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Ada yang berpendapat bahwa puasa Dzulhijjah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jika tidak mampu, maka cukup tanggal 9 saja. Hadisnya memang ada. Hadisnya memang ada. Tetapi ada pembahasan tentang sanadnya. Di samping juga ada hadis Aisyah. Ya. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 yaum. Aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari. Ya. Sama sekali. Ini persaksian Aisyah. Ya, sahih riwayat Imam Muslim. Adapun yang mengatakan puasa juga ada. Oleh karena itu para ulama berselisih. Ya. Apakah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun tanggal 9-nya jelas. Shaumu yaumi Arafah tukaffiru sanatan madiyatan. Berpuasa pada hari Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha, itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Apa yang dimaksud dengan meminta dari seorang da'i? Bagaimana ketika seorang da'i mempunyai sekolah atau panti asuhan? Ya tentu buat sekolahnya, buat panti asuhan. Yang terserah buat dirinya. Buat dirinya. Dengan terserang, ini buat saya, atau dengan tidak terserang, ini yang tercelah. Adapun buat orang lain, buat orang fakir miskin, lewat si da'i itu, ini dicontohkan oleh Nabi. Nabi pernah berkhutbah Aid, kemudian beliau turun, dari kemudian beliau pindah tempat menuju wanita-wanita. Beliau menyuruh para wanita itu untuk bersedekah, tasaddaqna, tasaddaqna. Kemudian Bilal menghamparkan surbannya. Maka wanita-wanita itu melepas cincinnya, gelangnya, kalungnya. Gitu ya. Itu para sahabiyah. Sedekah dengan perhiasannya. Ya. Kita tidak saksikan seperti itu para wanita hari ini. Berarti boleh. Tentu Nabi meminta bukan untuk beliau sendiri. Tapi untuk fakir miskin, untuk kemaslahatan Islam. Jadi sekali lagi, minta-minta yang tercela adalah untuk dirinya. Bagaimana hukum timer hitung mundur yang sekarang marak di masjid-masjid? Apa maksudnya? Nandain komat. Ini menyalahi sunnah. Sunnahnya kapan komat terserah imam. Terserah imam. Maka imam yang berhak. Bukan pengurus. Pengurus tidak berhak. Jika pengurus sudah menunjuk imam, maka silakan imam. Mau komat kapan saja terserah imam. Imam bilang nanti dulu, ya nanti dulu. Imam bilang sekarang, sekarang. Walaupun masih banyak yang sholat sunat. Bilal ketika mau qomat selalu minta izin Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun azan tidak. Azan adalah hak muadzin. Karena muadzin yang paling tahu waktu sholat. Adapun qomat hak imam. Ya. Yeah. Apa faedah yang bisa kita petik dari sikap berbohongnya Abdullah bin Amr bin As dalam hadis tentang orang yang dikatakan Rasulullah sebagai penghuni surga? Tentu kita bisa melihat hikmahnya. Kalau dia tidak berbohong, dia tidak akan mendapatkan hikmah itu. Yang pertama. Yang kedua, bohong itu dibatalkan. Kan akhirnya dia terus terang. Berarti kan tidak lagi berbohong. Gitu. Yang ketiga, keutamaan yang sangat besar, yaitu mengetahui siapa orang tadi. Amalan baik apa yang ada pada diri orang tadi. Ya. Yang keempat, Nabi membiarkan. Ya. Nabi membiarkan. Tentu kisah ini sampai ke telinga Nabi. Dan Nabi tidak mengatakan, wahai Abdullah, kamu telah berbuat salah karena telah berbohong. Ya. Berarti boleh. Bagaimana hukum biji tasbih? Sebagian ulama seperti Syaikhul Islam Syaikh bin Baz membolehkan. Tapi yang terbaik adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa berzikir dengan jari tangan. Dan ini yang paling mudah. Tidak perlu alat, tidak perlu apa-apa dan mudah. Ya. Mungkin kalau menganggap itu sebagai keutamaan, mungkin. Ya. Tapi beliau mungkin tidak menganggap sebagai satu keutamaan. Tapi yang terbaik tentu kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lihat kaum muslimin ada mempunyai keyakinan-keyakinan keliru bahwa tasbih itu simbol ketaatan, tasbih itu simbol kebaikan. Tentu itu keliru. Maka yang terbaik sekali lagi tidak memakainya. Dan mudah bagi kita, karena zikir itu yang pakai hitungan tidak ada yang lebih dari 100. Tidak ada. Yang sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada. Membaca ini 700 kali, 300 kali, ribuan kali, berapa ribu kali. Tidak ada. Tidak ada. Yang terbanyak 100. Ya? Nah, 100 menghitung dengan jari kan mudah. 100 itu pun dalam sehari semalam kan. Bukan dalam sekali majelis. Pada umumnya masyarakat kita mengambil daging yang telah mereka kurbankan untuk dimasak dan mengundang orang untuk berdoa di rumahnya. Apakah ini syar'i? Mengambil dagingnya, mengambil daging kurban untuk dimakan, ini keutamaan karena dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada tiga. Disedekahkan, dihadiahkan, dan dimakan. Dengan lafaz disimpan. Berarti memakan sebagian dari hewan kurban kita, ini disyariatkan. Salah satu keutamaan. Adapun berdoa dan seterusnya, ini yang beda. Bid'ahnya berdoa itu. Makannya tidak. Ya. Ada wacana pasca kasus Gayus, hukuman untuk koruptor agar dimiskinkan atau hukuman mati. Bagaimana dengan hukum Islam bagi koruptor? Korupsi Islam tidak menyebutkan secara khusus, tetapi secara umum yaitu mencuri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan, potonglah tangannya. Saya kira dengan dipotong tangan ini hukuman yang sangat besar, membuat malu dan kapok saya kira. Ya, dipotong tangannya, ya, pergelangannya. Coba laksanakan hukum Allah ini, insya Allah Taala kaum muslimin takut untuk melakukannya. Narkoba itu kan mabuk. Mabuk Islam sudah mengatur, ya, 40 kali cambuk. Ya, 40 kali cambuk. Kalau pengedarnya Islam tidak mengatur. Ketika Islam tidak mengatur, maka pemerintah boleh memutuskan hukum sendiri. Bagi pengedar narkoba dihukum mati, digantung, boleh? Karena Islam tidak mengatur. Adapun Islam yang kalau sudah Islam mengatur, maka tidak boleh diganti. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Ini ancamannya. Ancaman terberat. Oh. Iya, membunuh yang hak. Membunuh yang hak. Kan membunuh itu ada yang hak, ada yang tidak hak. Ketika saya membunuh si fulan, ini membunuh yang tidak hak, berdosa saya. Tetapi karena kalau saya membunuh karena diperintah oleh penguasa, presiden, raja, khalifah, maka ini membunuh yang hak. Ya, karena seorang presiden, seorang pemimpin di dalam Islam berhak membunuh. Maka tidak ada yang mengingkari perbuatan Khalid bin Abdullah di Wasit yang menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham disembelih di tanggal 10 Dzulhijjah oleh Khalid bin Abdullah. Tidak ada yang mencela Khalid bin Abdullah kecuali ahlul bidah. Ahlu sunnah tidak ada yang mencela karena berhak. Seorang penguasa berhak membunuh siapa yang perlu dibunuh. Ya. Nah, di antaranya yang berzina muhsan, yang membunuh, yang murtad dan seterusnya. Yang melakukan seperti perlakuan kaum Lut, ya. Liwat itu juga dibunuh. Wallahu a'lam bissawab.